Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu sallama taslim katsira wa ba'd. Kita lanjutkan. Biar selesai dulu ya. Jadi antum murojaah di luar ini harus banyak diulang-ulang, dibaca-baca, dipahami. Wabal ya. وابل كلاكن بعد مصحوبيها كلم أكن في مربع بلتيها وانقل بها لسان حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي وابل كلاكن dan bal. Sekarang kita masuk kepada penyebutan huruf ataf yaitu bal. Bal adalah seperti lakin. Ba'da mashubaiha, yang datang setelah dua yang menyertainya. Apa syarat lakin? Agar didahului oleh apa? Nafi dan nahi. Itu mashubai lakin. Bal itu seperti lakin, datang setelah dua yang disertainya, yaitu apa? Nafi dan nahi. Demikian pula bal, datang setelah apa? Nafi dan nahi. Kalam akun fi marba'in bal taiha. Tadi ya taiha ada hamzanya. Ini qasalid darurah. Contoh ya. Lam akun fi marba'in. Marba' al-makan alladhi yanzilu fihi al-qawm fi khususi waqti al-rabi'. Al-marba' adalah al-makan, tempat yang alladhi yanzilu fihi al-qawm, yang singgah di situ satu kaum yang melakukan perjalanan. Fi khususi waqti al-rabi', di khusus, secara khusus di waktu semi ya. Ini musim semi. Al-marba'. Jadi lam akun fi marba', aku tidak berada di tempat yang di situ terjadi musim semi. Taiha, itu artinya taiha qusira lid-dharurah. Diqasar untuk darurah. Kemudian al-falah at-taihaman al-falah wal-qafr. Al-qafr, satu daerah yang tidak ada penduduknya. Al-mawdi' al-khali laysa bihi ahadun fala yahtadi fihi li-tariq. Dan juga kalau seseorang masuk ke daerah tersebut taiha, itu dia tidak akan bisa mendapatkan petunjuk untuk bisa keluar darinya. Yatihuna itu, yatihuna fil ard, ya kan? Dari itu yatihuna. Paham ini ya maknanya ya. Bal sebagaimana lakin, datang setelah dua yang menyertainya, yaitu kan nafi dan nahi. Seperti lam akun fi marbain bal taiha. Taiha itu ma'tuf kepada marba', ma'tuf alal majrur. Majrur mithlu alamatu jarihi al-kasrah al-zahirah alal hamzal mahzufah lil-barurah. Balnya harfu adfin mabni ala sukun la mahalalah minal i'rab. Wanqul biha lisani hukmal awwali. Di atas tadi adalah hukum ataupun syarat ya, penggunaan bal sebagai huruf ataf, yaitu datang setelah nafi dan nahi. Kemudian berikutnya dari sisi maknanya. Wanqul biha lisani hukmal awwali, pindahkanlah dengan bal hukum yang pertama untuk yang kedua. Unqul hukmal awwali biha lisani, pindahkanlah hukum yang ditetapkan untuk yang pertama kepada yang kedua. Ya kan? Lam akun fi marba'in baltaiha, aku tidak berada di apa tempat yang terjadi di situ musim semi. Baltaiha, tapi aku adanya di daerah tersebut yang apa tidak ada penghuninya, kosong dari penduduk ya. Itu kan hukumnya apa? Hukumnya apa di sini? Ya. Ya, keberadaan saya ditetapkan di mana? Taiha itu dinafikan dari marba'. Kemudian wanqul bihalisani hukmul awwali. Belum selesai. Wanqul biha lisani hukmal awali fil khabaril musbati wal amril jali. Fil khabar itu jar majrur mutaalliq biunqul. Pindahkanlah dengannya untuk yang kedua. Hukum yang pertama pada khabar yang musbat. Pada khabar yang musbat dan perintah yang jelas. Nah, belum selesai tadi ya. Pindahkanlah dengan apa? Bal hukum yang pertama kepada yang kedua. Hukum dari itu aja deh. Pindahkanlah dengan apa? Bal hukum dari isim yang pertama kepada isim yang kedua. Pada khobar yang musbat, pada khobar yang musbat dan perintah yang jelas. Al-jali ya di sini didatangkan untuk sekedar apa? Tatmim al-bait. Dari mana kita tahu ya lisihatil istighna anhu karena bisa tercukupi darinya. Sudah sempurna. Insyaallah jelas ya. Bal kalakin ba'da mashubaiha kalam akun fi marba'in baltaiha wanqul biha lisani hukmal awwali fil khabaril musbati wal amril jali. Jelas maknanya nih? I'rabnya? Ada yang belum faham i'rabnya atau maknanya? Taiha. Ya aslinya taiha dengan hamzah mamdudah. Di qasr lid darurah. Taiha maknanya adalah al-falah. Apa? Biasanya terjemahkan al-falah. Sahara ya. Di sana ada istilah-istilah banyak sih. Ada sahra. Kalau sahra itu al-ard allati la nabata fiha. Sahra itu al-ard allati la nabata fiha. Bumi yang tidak ada tetumbuhan padanya. Apa berarti? Padang sahara ya, padang pasir dah. Mungkin ya. Kalau baida kan kadang-kadang bidaida ya. Khusifah di awalim akhirim itu loh. Di dalam kisah prajurit ataupun tentara yang hendak apa? Menghancurkan Ka'bah itu loh. Kalau baida al-arb allati tabidu man yahulluha. Baida. Dari bada ya bidu binasa. Al-baida adalah al-arb bumi yang allati tabidu man yahulluha. Yang membinasakan orang yang memasukinya. Binasa dia kalau sudah masuk ke situ. Kalau mafazah al-ard allati la najata lisalikiha mirip taida bumi yang allati la najata bumi yang tidak ada keselamatan bagi orang yang apa memasukinya menempuhinya kemudian ada lagi di sana apa kafar ya allati la sakina fiha yang tidak ada penduduk di dalamnya itu taiha itu atau kalau tadi taiha disebutkan ada keterangan yang lainnya tidak mendapat petunjuk juga orang yang masuk ke dalamnya susah keluar kalau fayafi itu yang ucapannya manusia bawah itu zahaba sayyidi ila fayafi itu fayafi al-ard al-mustawiyah al-wasi'ah bumi yang datar yang luas fayafi juruz ada kan dalam Al-Qur'an enggak juruz ada kan juruz surat As-Sajdah itu al-ard al-mayyitah al-ma'kul nabatuha yang tetubuhannya sudah habis dimakan binatang. Ada juga ghaitu al-ardu an-nazilah fi mustawaha bumi yang an-nazilah rendah dataran rendah ghaitu. Nah, kita balik lihat syarahnya di sini itu istilah-istilah ya kadang sering kita terjemahkan sama ya tapi ternyata ada perbedaan. Yu'tafu bibal hinnafi wan nahi. Diatofkan dengan bal pada nafi dan nahi. InsyaAllah ini jelas ya. Nah, ini syaratnya. Penggunaan bal sebagai huruf atof. Agar diatofkan dengan bal pada apa? Kalam yang nafi dan nahi. Itu yang pertama. fatakunu kalakin, maka ketika itu, ketika dia bal datang setelah nafi dan nahi, maka dia persis seperti apa? Lakin. Persis seperti lakin. Hai wabal kalakin ba'da masubaiha, setelah dua yang menyertainya, nafi dan nahi. Fi annaha tuqarriru hukma ma qablaha, dari sisi bahwasanya iya, bal datang setelah nafi dan nahi, menetapkan hukum untuk yang setelahnya. Wa tusbitu naqidahu lima ba'daha. Ha, ya. Tadi yang pertama keliru ya. Wa tusbitu naqidahu lima ba'daha, dan menetapkan lawannya untuk yang setelahnya. Jadi sama-sama ditetapkan hukum atas isim yang sebelum bal dan yang setelahnya. Cuma hukumnya berlawanan gitu. Paham enggak? Ya tadi dicontohkan di atas, lam akun fi marba'in bal taiha. Ya kan? Saya tidak berada di musim semi, di tempat yang terjadi di situ musim semi. Ini kan hukum. Bahwa dia tidak berada di tempat yang terjadi di situ musim semi. Bahkan saya berada di tempat yang apa? Kosong dari penduduk. Ditetapkan juga. Cuma ya berbeda gitu hukumnya, ditetapkan untuk yang sebelum bal dan setelahnya. Yang sebelum bal nafi, yang setelahnya isbat. Paham ini? Ah itu seperti lakin. Bisa juga dikatakan mungkin lam akun fi marba'in lakin sayha gitu. Persis dengan lakin. Nahu maqama Zaidun bal Amrun. Contoh maqama Zaidun bal Amrun. Zaid tidak berdiri, tapi Amr yang berdiri. Di sini ditetapkan hukum sebelum bal, hukum nafi. Ya nafiul qiyam min Zaidin. Juga ditetapkan hukum setelah bal, yaitu apa? Itsbatu al-qiyam li Amrin. Ya Arabnya jelas ma nafiya qama filun maud, amnian al-fat, al-mahallal minun i'rab, Zaid fa'il. مرفوع علامة رفع الضمة ظاهر ناصره بل حرف عطف مبني على سكون لا محل له من الإعراب عمر معطوف على زيد معطوف على المرفوع مرفوع مثله هامه yaitu contoh datangnya bal setelah nafi, contoh datangnya bal setelah nahi, la tadrib zaidan bal amran, jangan kau pukul Zaid tapi pukul Amr. Di sini ditetapkan hukum yang pertama yaitu larangan dari memukul Zaid, dan yang kedua perintah untuk apa? Memukul Amr. Faqarraratin nafya wan nahya as-sadiqaini, maka dia bal menetapkan penafian dan larangan ya as-sadiqaini yang mendahului, ya kan? Wa asbatatil qiyama li Amrin, kemudian setelahnya menetapkan qiyam berdiri bagi Amr, wal amr dan memerintahkan perintah, menetapkan perintah didorbihi untuk memukul Amr. Insyaallah jelas. Nah itu penggunaan apa? Di antara penggunaan bal sebagai huruf ataf ketika datang setelah nafi dan nahi, persis seperti lakin. Fungsinya apa? Menetapkan hukum untuk yang setelahnya ya, dan juga untuk yang sebelumnya dalam keadaan hukumnya berlawanan. Insyaallah ini sudah paham ya. ويعطف بها بالخبر المثبت والامر, diatofkan dengan bal juga pada khabar yang musbat dan juga pada perintah, maka beda lagi ini maknanya. Kalau tadi ketika diatofkan dengan bal dalam keadaan didahului balnya oleh nafi dan nahi, maka dia seperti lakin, yaitu menetapkan hukum untuk yang sebelumnya dan juga untuk yang setelahnya dalam keadaan hukumnya berlawanan. Ah itu yang berikutnya. Diatofkan dengan bal juga pada khobar yang musbat. Khobar yang musbat. Wal amr, maka maknanya idrob. Tuh. Idrob. Fatufidul idroba anil awal, maka fungsinya adalah idrob. Mengidrob, membatalkan dari yang pertama. Atau mengidrob dari yang pertama, nanti akan disebutkan di sini maknanya idrob. Idrob macam-macam. Fatufidul idrob anil awal, kalau datangnya bal setelah khobar yang musbat ataupun setelah amr, maka makna bal adalah idrob, mengidrob dari yang pertama, yaitu tanqulul hukma ila tsani, memindahkan hukumnya kepada yang kedua. Hatta yasirul awwalu ka'annahu maskutun an, sehingga jadilah yang pertama seolah-olah didiamkan saja. Contoh, qama Zaidun bal Amrun. Zaid berdiri, bahkan Amr yang berdiri. Di sini bal untuk idrob. Yakni menjadikan apa yang sebelum bal pada hukum maskut, hukum yang didiamkan. Tidak dikomentari, tidak dikatakan berdiri, tidak dikatakan tidak berdiri. Kemudian menetapkan al-qiyam untuk yang setelahnya. Nah itu. Ketika dikatakan qama Zaidun, ditetapkan al-qiyam, hukum qiyam untuk Zaid. Kemudian kalau dilanjutkan qama Zaidun bal Amrun, maka diidrob di sini yang pertama, Zaid dengan bal. Ya, dia dibiarkan. Ya, fi hukmi al-maskut. Kemudian ditetapkan hukum al-qiyam untuk yang setelahnya. Qama Zaidun bal Amrun. Zaid berdiri, bahkan Amr yang berdiri. Zaidnya bagaimana? Tidak dikomentari. Didiamkan. Wadrib Zaidan bal Amrun. Pukul Zaid, bahkan Amr pukullah. Zaidnya bagaimana? Tidak ada komentar di situ. Didiamkan. Pokoknya pukul Amr berarti. Ya. Disebutkan, dipersyaratkan padanya juga agar menjadikan dua yang diathafkannya mufrad. Kalau tidak mufrad, ya huruf ibtida. Huruf ibtida. Ah itu, perhatikan ya. Bal ketika masuk kepada abal ketika datang sebagai huruf athaf, itu mesti mengathafkan apa? Mufrad kepada mufrad. Maknanya apa bal? Dilihat kalam yang mendahuluinya. Kalau kalam yang mendahului nafi dan nahi, maka makna bal adalah lakin. Menetapkan hukum untuk apa yang sebelumnya dan yang setelahnya. Hukum yang berlawanan. Kemudian kalau kalam yang mendahului balnya adalah apa? Khabar yang musbat ataupun amr, maka bal bermakna idrob. Gitu. Bal bermakna idrob. Adapun kalau dia datang mengatofkan jumlah kepada jumlah, ya beda lagi. Ya. Sudah pernah kita lewatkan ya, idrob juga ada, idrob intiqali, ada idrob ibtali. Intiqali yang itu, qalu takhadhar rahman walada subhanah bal ibadun mukramun. Yang intiqali contohnya ya apa tuh ya, sebelum bal tu tirunal hayatad dunya itu. Qad aflaha man zakkaha, jauh sekali. Qad aflaha man zakkaha wa dzakara isma rabbih fa shalla gitu ya. Kemudian berpindah pembicaraannya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Itu idrob intiqali. Kalau yang pertama idbali. Jumlah di situ kan? Ya ketika itu huruf ibtida ya. Ya huruf datang sebagai huruf atof pada syaratnya. Dari syaratnya agar dua yang diatofkan itu mufrad. Iya, berarti kalau bukan mufrad ya, balnya bukan huruf atof ya, ibtidaiyah. Tapi maknanya bisa juga idrob tadi. Selesai. Ada ringkasan di sini. Huruf-huruf atof ada dua macam. Yang pertama, ma yusyriku al-ma'tuf ma'al-ma'tuf alaihi mutlaqa. Huruf atof yang menyamakan antara ma'tuf dengan ma'tuf alaihi secara mutlak. Dalam apa? Hukum dan maknanya. Ataupun dalam apa? Lafaz dan hukumnya. Lafaz dan hukumnya. Yaitu wawu. Sudah lewat. Di mutlak al-jam'i inda al-basriyin. Kemudian. Littartibi inda al-kufiyin. Kemudian summa. Ya. Ta'akhur al-ma'tuf anil ma'tuf alih munfasilan anhu. Fa ta'akhur al-ma'tufi anil ma'tufi alaihi muttasilan bih. Hatta isyarat fil ma'tuf an yakuna ba'dan mimma qablahu wa ghayatan lahu fi ziyadatin aw naqs am muttasilatan taqwa ba'da hamzati taswiyah am munqati'atan lil idrab ya. Kemudian aw juga litakhir lil ibaha litaqsim lil ibhami 'ala sami' lil syak lil idrab qad tustamal bi ma'na al wawi 'inda amni labs. Dan ada yang belum disebutkan juga di sini kan. Kemudian mayusyarik lafzan faqat, huruf-huruf jar yang fungsinya menyamakan antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih dalam lafaz saja, dalam i'rab saja. Dalam maknanya hukumnya berbeda. Bal yu'tafiya ba'da nafi wal nahi wal khabar al musbat wal amr. La yu'tafiya ba'da nida ya wal amr wal isbat. Ingatlah dia tafwa dengan setelah nida. Contohnya apa tadi? Yang sudah kita lewatkan ya. Ya Zaidullah Amro. wal amr setelah amr, idrib zaidan la amran, wal itbat la itbat, ja zaidun la amrun. Lakin yu'taf biha, kemudian lakin diatafkan dengannya ba'da nafi dan nahi. Ini kita hafalkan saja itu. Ya, sampai di sini yang mau ditanyakan. Kalau kita lanjutkan. Barangkali ada yang keliru saya baca. Fayafi, fayafi al-ard al-mustawiyah al-wasi'ah. Ya, baik kita lanjutkan. Wa inna la dhamiri raf'in muttasil 'atafta fafsil bid dhamiril munfasil aw fasilin ma wa bila fasl yarid fi an-nazmi fashiyan wa da'fahu i'taqid. Wa inna la dhamirin raf'in muttasil 'atafta. Ya, apabila aslinya nih wa in 'atafta 'ala dhamiri raf'in muttasil ada taqdim dan ta'khir. Di ta'khir sini apa? Ma'mulnya. Apabila engkau mengatofkan kepada dhamir rafa' yang muttasil, tergambar seperti apa? Dhamir rafa' muttasil. Contohnya apa dhamir muttasil? Dharabtu, dharabta, dharabti, dharabna. Ya. Apabila engkau mengatofkan kepada dhamir rafa' muttasil, maka dhamir rafa' muttasil sebagai apa? Berarti ma'tuf 'alaihi atau ma'tuf? Ma'tuf 'alaihi. Ya. Apabila engkau mengatofkan kepada dhamir rafa' muttasil, maka fa'il sini apa? Fa'il apa? Waqi'ah lijawab isyarat fafsil. Kenapa dikasih fa'? Boleh enggak ifsil? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu jawab isyaratnya tidak cocok untuk dijadikan sebagai apa? Syarat ya. Fafsil bi dhamiril munfasil, maka wajib engkau pisahkan antara dhamir rafa' muttasil tersebut dengan ma'tuf bil dhamiril munfasil, dengan dhamir munfasil. Sempat juga disinggung kan bahasan ini. Hari ini ya, jelas. Aw fasilin ma atau fasil ma. Pemisah apa sajalah. Ma di sini apa? I'rabnya. Nakirah mausufah biha. Iya kan? Nakirah mausufah biha sebagai sifat dari fasilin. Atau pemisah yang manapun. Wabila faslin yarid, dan kadang datang ya tanpa pemisah, dalam keadaan tanpa pemisah, kadang datang tanpa pemisah. Fa'il yarid mana? Fa'il yarid, hah? Al-'athf 'ala dhamir rafa', pengatofan kepada dhamir rafa' muttasil. Ya, difahami dari, jadi tidak ada yang disebutkan, cuma dari mafhumnya. Ya, dari mafhumnya. Al-'athf 'ala dhamir al-muttasil ma wa bila fasin yarid al-'athf 'ala dhamirin muttasil. Mafhum dari mafhumnya. Kadang datang pengatofan kepada dhamir muttasil bila faslin, dalam keadaan tidak ada apa? Pemisah yang disebutkan tadi. Fi nazm fashiyan jar majrur fi nazm muta'alliq dengan yarid, fashiyan hal jadi dhamir mustatir yang ada pada yarid. Jelas insyaallah ya. Ya, apabila faslin yarid fi nazm fashiyan, dan datang pengatofan kepada dhamir muttasil tanpa pemisah pada nazm dalam keadaan fashiya, menyebar. Wa dha'fahu i'taqid, tapi yakinilah kelemahannya. Maful muqaddam, maful bi muqaddam dari i'taqid. Dha'fahu hal kembali mana? Ya itu, bila fasilnya ada di itu. Adami al-fasil. Ya. Jelas insyaAllah ya. Iza atafta ala dhamir raf'il muttasili wajaba an tufsala bainahu wa baina ma'atafta, atau wajaba an tufsila bainahu wa baina ma'atafta alaihi bishay'. Mukhatabnya anta ini. Iza atafta ala dhamir raf'a, apabila engkau mengatafkan kepada dhamir rafa' yang muttasil, ya, maka wajaba. Ya, wajaba an tafsila wajib bagimu untuk memisahkan antara dhamir rafa' muttasil itu dengan isim yang kau atofkan kepada dhamir rafa' tersebut bisyai'in dengan sesuatu. Paham ini? Wa yaqa'u al-faslu katsiran bidhamir al-munfasil, dan seringkali pemisahnya terjadi dengan dhamir munfasil. Seringnya dengan dhamir munfasil. Nahu qawli ta'ala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Sungguh kalian dan bapak-bapak kalian, kata Nabiullah Ibrahim, fi dhalalin mubin, berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Faqauluhu wa aba'ukum, maka ucapan Allah Subhanahu wa taala wa aba'ukum, aba'ukum ma'tuf 'ala dhamir fi kuntum, itu diatofkan aba'u kepada dhamir yang ada pada kuntum, dhamir ta itu. Wa qad fusila bi antum, dan telah dipisahkan oleh dhamir munfasil antum sebagai apa ya rabbi antum, taukidnya ya taukid. Wa warada aidan al-faslu bi ghairi dhamir, datang pula pemisahnya dalam keadaan selain dhamir. Wa ilaihi asyara bi qawli, dan kepadanya lah al-musannif mengisyaratkan dengan ucapannya al-fasilin ma, atau pemisah apa saja. Wa dhalika kal maf'ul bih, contohnya maf'ul bih. Ya, contoh akramtuka wa zaidun, saya memuliakanmu dan juga Zaid memuliakanmu. Akramtuka wa zaidun. Di sini Zaid diatofkan kepada apa? Atta itu. Dan dipisahkan oleh maf'ulnya kaf, boleh. Tidak boleh dari sini dikatakan akramtu wa zaidun apa? Iyaka misalkan. Diatofkan di situ Zaid kepada ta tanpa pemisah. Wa minhu qawluhu ta'ala, di antara contohnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala jannatu adni yadkhulunaha wa man salah. Surga tempat iqamah, tempat tinggal. Adn bermakna iqamah. Yadkhulunaha wa man salah, yang mana mereka memasukinya, dan juga wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Apa? Betul enggak? Wa man salaha min abaihim wa dzurriyyatihim. Ada azwajihim ya? Wa man salaha min azwajihim wa dzurriyyatihim. Dan juga yang soleh dari istri-istri mereka dan juga keturunan mereka akan digabungkan bersama ya, bersama mereka ahlul jannah, kaum mukminin. Faman, maka di sini man ma'tufun 'alal wawi fi yadkhuluna, hadiatofkan kepada wawu yadkhulunaha wawu fa'il, man diatofkan kepadanya. Wa sahha dhalika lil fasli bil maf'ul bih, dan itu benar karena telah dipisahkan antara dhamir wawu rafa' muttasil ya dengan ma'tufnya man oleh pemisah. Wa huwal ha min yadkhulunaha, yaitu maf'ul biha pada yadkhulunaha ya. Wa mithluhu al faslu bila an nafiyah, dan misalnya juga pemisah dengan la an-nafiyah. Kaqauli ta'ala, seperti ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ma asyrakna wala aba'una, kami tidaklah berbuat syirik. Ini kedosaannya ahlun nar, tatkala mereka disiksa. Hanya bisa berdosa. Ma asyrakna wala aba'una. Ya. Di sini apa? Aba ma'tuf kepada na, pada asyrakna. Dipisahkan oleh apa? La nahiyah. Apa? La nafiyah. Dan la nahiyah untuk apa di sini? Untuk taukid ya, silah. Iya kan? Taukid silah. Fa'aba'una ma'tuf 'alana, maka aba'una diatofkan kepada na. Wajaza dzalika, dan itu boleh lil fasli, karena sudah dipisahkan bainal ma'tuf, antara ma'tufnya aba' wal ma'tuf 'alai, yaitu na dengan la. Hai, itu jelas ya insyaallah. والضمير المرفوع المستتر في ذلك كالمتصل. Kemudian dhamir rafa' yang mustatir dalam hal ini sama dengan muttasil. Ya. Jadi ucapan beliau wa in ala dhamiri rafa'il muttasil, yang maksud di situ baris dan mustatir. والضمير المرفوع المستتر, ya yang dicontohkan dengan baris semua ya. Mustatirnya juga masuk. Mustatir termasuk mutasil juga, yang sahih mutasil juga. Sehingga ucapan beliau wa in ala dhamir rafa'in muttasil, maksudnya maksud di dalamnya bariz dan mustatir. Famir marfu' ya mustatir dalam hal ini ya sama dengan muttasil, yakni ketika diathafkan isim kepadanya harus didatangkan pemisah. Nahu idrib anta wa zaidun. Pukullah olehmu. Iya, dan juga Zaid yang disebutkan di sini mafulnya ya. Di sini pada idrib apa? Ada dhamir mustatir wujuban, artinya anta, dan anta yang disebutkan di sini taukid dari apa? Dhamir yang ada pada idrib. Kemudian Zaid diathafkan kepada apa? Dhamir mustatir yang pada idrib. Sama, yang mustatirnya juga. Pokoknya muttasil, yang barisnya dan mustatirnya sama. Mustatirnya wujuban atau apa? Jawazan. Wa minhu qawlu ta'ala. Di antara contohnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Uskun anta wa zaujuka al-jannah." Uskun anta wa zaujuka al-jannah. Zauj diathafkan kepada dhamir yang ada pada uskun. Boleh karena sudah dipisahkan dengan apa? Taukid di sini anta. Fa zaujuka, maka zaujuka ma'tufun 'ala dhamir al-mustatir. Diathafkan kepada dhamir mustatir fiskun, pada uskun. Wa sahha dhalika lil-fasl bi-dhamir al-munfasil wa huwa anta. Dan itu benar karena sudah dipisahkan oleh dhamir munfasil yaitu anta. Wa syara bi qawli, dan beliau mengisyaratkan dengan ucapannya bil wa bila faslin yarid ila kepada asyara ila annahu qad warada fi an-nazm katsira, bahwasanya ya itu datang pada nazm dalam keadaan banyak, yakni datangnya apa? Pengathafan kepada dhamir rafa muttasil tanpa apa? Pemisah itu banyak pada nazm-nazm. Annahu qad warada fi an-nazm katsir al-'athfu, yakni pengathafan 'ala dhamir al-madhkur, kepada dhamir yang sudah disebutkan. Bila faslin, dalam keadaan tanpa pemisah. Ka qawlihi, seperti ucapan penyair, qultu iz aqbalat wa zuhrun tahada kani'ajil fala ta'assafna ramla. Qultu, maka saya katakan iz aqbalat, tatkala aqbalat ini al-mahbubah, kasihnya ini penyair, wa zuhrun tahada. Zuhrun jama' dari Zahra, maksudnya al-mar'a al-hasna al-bayda. Apabila saya katakan, apabila ya aqbalat datang al-mahbubah, ada juga wanita-wanita yang tersifati dengan al-hasna dan al-bayda. Ya. Tahada, tahada ya, ini disebutkan maknanya tatamayal wa tatabakhtar, berjalan dengan berlenggak. Berlenggak atau gimana? Ya, seperti itulah. Cingkrak per. Kalau binatang yang bercingkrak sih ya. Merlenggang lah mungkin ya. Datang dalam keadaan berjalan dengan berlenggang. Kani ajil fala ta'asafna ramla. Seperti ni'aj al-fala. Yang dimaukan dengannya adalah apa? Apa sapi-sapi liar, seperti sapi-sapi liar yang ada di Al-Fala, padang, padang apa? Hah? Padang rumput gitu ya. Nah. Kalau padang pasir gak ada makanannya ya. Ta'asafna ramla. Ini namanya tabakhtarna ramla. Ini tabakhtar nih, bercingkrak-cingkrak di sini. Ya, ini baru bercingkrak ya. Masa sapi-sapi berlenggang kan. Bercingkrak-cingkrak fi raml. Ini ramla fi raml. Di pasir, dari perang pasir ya. Ramla itu di situ mansub ala naz'il khafid. Aslinya ta'assafna fi ramlin gitu. Disamakan gitu cara jalannya. Pada wanita itu dengan apa? Cara jalannya apa? Sapi-sapi. Sapi-sapi apa tadi? Liar. Ini berlenggang, ini berjingkrak. Syahidnya mana di sini? Yang menjadi syahidnya, hah? Wa zuhrun. Iya, zuhrun. Dia tofan kemana? Pada bumi yang berakbalat tanpa ada apa? pemisah. Qultu iz aqbalat wa zuhrun. Kalau didatangkan pemisah bagaimana? Qultu iz aqbalat hiya wa zuhrun. Tapi di sini tidak didatangkan pemisahnya. Diatofkan kepada dhamir rafa' muttasil mustadir yang ada pada aqbalat, isim lain zuhur tanpa pemisah. Faqauluhu wa zuhrun ma'tufun 'ala dhamiril mustatiri fi aqbalat. Maka ucapan penyair zuhrun diatofkan kepada dhamir mustatir yang ada pada aqbalat. Waqad warada dzalika fi an-nasri qalila. Ya, seperti ini datang juga pada nasr selain nazm, kalam yang bebas berarti ya. Qalila, tapi sedikit. Sedikit. Hakasi bawaihi rahimahullahu taala marartu bi rajulin sawa'in wal adamu. Ya. Marartu bi rajulin sawa'in wal adamu. Di sini sawain. Mana di sini ada al-adam di atas ke mana? Dhamir mustatir pada sawain, karena sawa bermakna mustawin. Mustawin. Ditakwil dengan yang mustaq dia. Sawa kan masdar ya. Ditakwil dengan mustawin, mustawin huwa. Iya kan? Mustawin huwa. Pada isim fa'il kan ada dhamir mustatir ya kan, huwa. Dan al-adam diatafkan kepadanya. Ya. Kenapa al-adamu dirafakan? Ya karena dia ma'tuf kepada fa'ilnya mustawin itu, ya kan? Sawa'il mana mustawin huwa kan? Huwa wal adamu. Apa artinya berarti? Saya melewati seorang laki-laki yang mustawin. Apa mustawin itu? Pertengahan ya. Mustawin. Posturnya mungkin mustawin. Pertengahan. Atau dicek lagi. Dia mustawin, miraj mustawin huwa. Ya, wal adamu. Ya. Al adam mana ya, al adam? Miskin apa? Hah? Cek dulu, cek ya. Al-muhim aslinya mustawin huwa wal adamu. Ya, mustawin wal adamu. Ya, dicek lagi nanti ya. Mananya? Maratu bi rajulin sawain wal adamu. Ini mustawin huwa wal adamu. Ya. Saya melewati seorang laki-laki yang mustawin, sama apa? Yang sama dia, wal adam. Insyaallah kita cek lagi. Biraf al-adam bil-adaf ala dhamir al-mustatir fi sawa. Dengan merafakan al-adam, dengan mengatafkannya kepada dhamir mustatir yang ada pada sawa. Wa'ulima min kalam al-musannif, dan diketahui dari ucapannya musannif, anna al-adaf ala dhamir al-marfu'il munfasil ila yahtaju ila faslin. Bahwa saya pengatafan kepada dhamir rafa' yang munfasil, ini tidak butuh kepada fasl. Karena musannif mengatakan, wa'inna ala dhamiri rafa'in muttasil, atafah fanfasfasil. Mungkin tidak disebutkan dhamir apa? Yang munfasil, dhamir raf, dhamir nasab mutasil, dhamir majrur mutasil. Berarti mafhumnya yang tidak disebutkan ini tidak ada syarat. Boleh antum langsung mengatafkan kepadanya tanpa pemisah. Ya. Faham ini? La yahtaju ila faslin. Contoh Zaidun maqama illa huwa wa Amrun. Zaidun maqama illa huwa wa Amrun. Mana yang diatafkan di sini? Amr, ya diatofkan kepada huwa. Huwanya kan dhamir munfasil. Fa'ilnya qoma. Zaidun maqoma illa huwa. Zaid tidaklah berdiri kecuali dia. Wa amrun dan amr. Tidak dipisahkan di sini oleh pemisah. Wa kathalika dhamirul mansub al-muttasil wal-munfasil. Demikian pula dhamir yang mansub. Karena beliau mengatakan dhamir rafa. Berarti dhamir mansub yang muttasil dan munfasilnya pun boleh kita mengatofkan kepadanya tanpa pemisah. Contoh yang mutasilnya Zaidun darabtuhu wa Amran. Yang munfasilnya ma akramtu illa iyyaka wa Amran. Sudah. Ini pendek tapi bisa mencakup yang lainnya juga. Wa amma dhamirul majrur, adapun dhamir yang majrur fala yu'taf alaihi illa, ini yang bahasanya lebih panjang. Wa amma dhamirul majrur, adapun dhamir yang majrur, fala yu'tafu alaihi illa bi'adatil jari alaihi, al-jarilah. Adapun dhamir yang majrur, maka tidak boleh diatofkan kepada dhamir yang majrur kecuali dengan mengulang yang mengejarkannya. Huruf yang mengejarkannya, al-jarilah lebih umum daripada apa? Huruf jar. Al-jar bisa apa? Huruf, bisa isim yang mengejarkan, iya kan? Kalau kita mengatofkan katanya kepada isim yang majrur, maka harus kita ulang penyebutan yang mengejarkan itu, apakah huruf jar ataupun isim mudhaf. Contoh maratu bika wa bi zaidin, tidak dikatakan maratu bika wa zaidin, tapi bi zaidin. Wala yajuzu maratu bika wa zaidin. Hadza madhhabul jumhur, ini pendapatnya jumhur al-Basriyyin, meskipun al-musannif sendiri Ibnu Malik dan juga pensyarah tidak sejalan. Wa jaza dzalikal kufiyun, dan orang-orang Kufah membolehkan dikatakan maratu bika wa zaidin. Wa ikhtarahu al-musannif, dan itu pendapat dipilih oleh al-musannif dan juga sebelumnya oleh pendahulu Yunus dan Al-Akhfash. Dan ini yang sahih. Dipilih juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, disebutkan di dalam Zadul Ma'ad ketika membahas ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wa syara ila biqauli, kemudian beliau mengisyaratkan dengan ucapannya. Nah, ini pembahasannya. Wa'udu khafidin lada abfin ala dhamiri khafdin laziman qad ju'ila walaysa indi laziman idh qad ata fin nathri wan nazmi sahihi musbata. Wa'udu khafidin lada abfin ala dhamiri khafdin laziman qad ju'ila. A'udu khafidin, mengulang. Pengkhafad masuk di dalamnya apa? Huruf jar dan isim mudhaf. Lada adfin, ketika atau inda adfin, ketika mengatafkan ala dhamiri khafdin, kepada dhamiri khafad laziman, itu mesti, dalam keadaan mesti. Qad ju'ila, ini qad ju'ila laziman, gitu ya, telah dijadikan satu kelaziman, keharusan oleh apa? Jamharah al-Basriyin. Saya ulangi, jadi laziman itu sebagai apa? Maful Thani. Ya. Mengulang penyebutan pengkhofab ketika mengatofkan kepada domir yang mahfud, itu telah dijadikan sebagai satu keharusan di sisi jamharati al-Basriyin. Walaysa indi laziman. Nah, kenapa aja Ibnu Malik ya? Walaysa indi laziman idh qad ata. Dan di sisiku itu tidak mesti. Kenapa? Alasannya kuat. Idh qad ata tin nasri wan nazmi sahihi mutbata. Karena idh qad ata, sungguh telah datang pada nasr, kalam yang bebas, nazm yang sahih, mutbata, dalam keadaan mutbat. Adanya, ditetapkan adanya. Jadi musbata hal daripada ata. Ya. Fa'ilnya apa nah? Wa laysa indi laziman idh qad ata fin nasri wan nazmi sahihi musbata. Qad ata. I'adamu i'adati khafid itu. Ya. Paham ini? أي جعل جمهور النحاة إعادة الخفض إذا عطف على ضمير الخفض لازمة. يعني جمهور أهل نحو بصرة menjadikan pengulangan pengkhafad, pengkhafad masuk di dalamnya huruf jar dan juga mudhaf, إذا عطف على ضمير الخفض لازمة, apabila diatofkan kepada ضمير yang mahfud sebagai satu keharusan, kelaziman. Ah, kata mereka alasannya lianna dhamirul jar syabihun bitanwin, karena katanya alasannya dhamir jar itu seperti tanwin, dhamir jar seperti tanwin. Wa bi anna haqqal ma'tuf wal ma'tuf alaih, dan bahwasanya haknya, keharusannya ma'tuf dan ma'tuf alaih, an yasluha, agar keduanya cocok, li hululi wahid minhuma, untuk menempati lihululi wahid minhuma, untuk menempati satu dari keduanya, mahallal akhar, menempati tempat yang lain. Nah itu. Wa dhamirul jar. Anak kurang titik. Ini tadi enggak nyambung-nyambung, titiknya hilang. Wa dhamirul jar, ada pemir jar la yuslih li dzalik. Iya. Famtana'a illa ma'iadatil jar. Famtana'a illa ma'iadatil jar. Sehingga itu tidak boleh kecuali dengan mengurang huruf jar. Itu kata mereka. Rasanya dhamir jar itu menyerupai tanwin. Menyerupai tanwin. Ya, harus itu disebutkan. Dan bahwasanya haknya ma'atuf dan ma'atuf alaih agar keduanya cocok untuk yang satu menempati posisi yang lain. Itu. Dan disebutkan di situ dhamirul jar tidak cocok untuk itu. Dhamir jar tidak cocok untuk itu. Kayak pada contoh tadi kan sebutkan marartu bika bi zaidin. Harus kita bisa menempati tempat yang lain. Kalau bi zaidin ditempatkan pada tempatnya bika bisa. Bika ditempatkan di tempatnya zaid bisa. Tapi kalau tidak ada ba-nya kan tidak bisa dikatakan misalkan marartu bika wa zaidin, tidak bisa dikatakan marartu zaidin. Tapi itu lemah. Wala aqulu bidan, saya tidak berpendapat demikian. Kenapa li wurudi sama' nasran wa nazman bil 'athfi 'ala dhamir al mahfuz min ghairi i'adati al khafid? Karena datang sama' penukilan dari kalamul Arab dalam Al-Qur'an. Nasran, nasr bentuknya ataupun nazm, yaitu dengan mengatofkan kepada dhamir yang mahfuz tanpa mengulang khafidnya. Famin an-nasr, di antara kalam nasr kiranya hamzah. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام والأرحام معطوف على به. Taqwalah, bertakwalah kalian kepada Allah, zat yang kalian ketika meminta menyebut nama Allah dan juga menyebut al-arham. Bijarri al-arham, dengan mengajarkan al-arham atfan al-ha, karena dia atfan pada ha, pada bihi yang dijarkan dengan ba. Juga dibawakan oleh Imam Ibn Qayyim, di antara contohnya yang bagus, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Artinya apa? Wahai nabi, cukuplah bagimu apa? Ya, cukuplah bagimu dan juga bagi orang-orang yang mengikutimu. Diatofkan di situ man kepada kaf tanpa mengulang hasabnya. Tidak boleh diatofkan apa man kepada Allah, sehingga terjemahannya cukup bagimu wahai nabi Allah dan kaum mukminin. Keliru, karena hasab itu hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Taubah, walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluh wa qalu hasbunallah. Tuh. Ketika ita ditetapkan bagi Allah dan Rasulnya, ya kan? Seandainya mereka mengatakan walau annahum radu, seandainya mereka ridha, rela dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dan Rasul berikan, ditetapkan ita kepada Allah dan Rasulnya, tapi kepada hasab Allah saja. Wa qalu hasbunallah. Ya, hasab hanya Allah SWT. Sehingga yang rajih boleh ya mengatofkan kepada isim majrur tanpa mengulang apa aljarnya, meskipun yang banyak didapati diulang jarnya, tapi boleh. Wa minan nadhm, ya contoh yang lain juga ada. Qalu na'budu ilahaka. Apa bukan ini? Ini si pengulangan ya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Pengulangan khafidnya. Bukan itu. Dari nazam adalah apa yang dilantunkan oleh si bawah rahimahullah. Fal yawma qarrabta tahjuna wa tashtumuna fadhhab fama bika wal ayami min ajabi. Maka di hari ini mulai kalian menghina kami dan mencerca kami. Kalau haja, biasanya mencerca menghina dengan syair. Fadhhab, maka pergi kamu sana. Fama bika wal ayyami min ajab, karena yang demikian bukanlah sesuatu yang aneh bagimu, dan juga ayam, hari-hari yang keadaannya sudah berubah menjadi demikian keadaannya. Sebutkan dalam catatan akhir itu maknanya, qad syara'ta al-yawm fi syatmina wan nail mina. Kamu mulai di hari ini mencerca dan mencaci kami. In kunta qad fa'alta dzalik, jika kau telah berbuat demikian, fadhhab, maka sana pergi. Falaysa dzalika ghariban minka, ini bukan perkara yang aneh bagimu. Memang kamu doyan ngecek. Di annaka ahlu tu. Nah, itu doyan ngecek di sini. Ada ternyata di sini. Bahasa Jawa kayak gitu kan. Walaysa ajiban min hadzal zaman alladzi fasada kullu man fi. Dan ini bukanlah perkara yang aneh di waktu di zaman sekarang yang mana sudah pada rusak ya orang yang ada di atasnya. Kalau kullu man ya enggak ya, kalau kullu man. Juga ada hikayah dari Qutrub. Hikayah Qutrub, ma fiha ghairuhu wa farasi. Tuh. Ma fiha ghairuhu wa farasi. Tuh. Ghairuhu wa farasi. Tidak ada di sana selain dia dan kudanya. Wa farasi diatofkan kepada dhamir ha tanpa apa? Pemisah. Ya, belum selesai ya kitanya. Bijaril ayyam, dengan mengajarkan al-ayyam adfan ala al-kaf, karena diatofkan ya kepada kaf al-majrurah yang dijarkan dengan apa? Ba. Ya, adfan sebelum masih ma'tufan ala al-kaf. Kemudian juga ada yang kita bacakan sebagai barangkali berfaedah. Saya nukil dari tafsirih itu ataupun kitab yang lain yang dia nukil dari tafsirih. Wa mimma yajibu an yuhmal ala dzalik, qaulu ta'ala, di antara contoh yang wajib dibawa kepada yang seperti ini, diatofkan kepada, pengatofan kepada dhamir tanpa mengulang huruf jarnya, adalah wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram. Surat apa? Al-Baqarah. Wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram. إذ ليس العفو على السبيل المخفوض بعن. Karena di sini pengatofannya bukan ke as-sabil, jadi ucapan Allah wa kufrun bih ataupun wal masjidil haram, wal masjidil haram tidak diatofkan kepada sabil, wasadun an sabilillah wal masjidil haram, bukan diatofkan di situ ya. Ya la wa mimma yajibu an yuhmal ala dzalik qul ta'ala wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram id laysa al'afu ala sabil al mahfud bi'an, karena tidaklah wal masjidil haram diatofkan kepada sabili yang dijarkan oleh an khilafan az-zamakhsyari, perbedaannya dengan zamakhsyari. Kalau zamakhsyari berpendapat bahwasanya al masjid itu diatofkan kepada sabili, secara mana benar. Wasaddun an sabilillahi wa kufrun bi wal masjidil haram, berarti maknanya kan menghalangi dari manusia dari masjidil haram. Ya. Maksudnya maksari berpendapat demikian. Ya, sama di sini juga ada syai juga ya, tidak diulangannya kan. Ya. Tapi enggak ada domirnya deh. Enggak ada domirnya kalau kepada sabili, iya kan? Enggak ada domirnya kalau seandainya di atas kepada al-masjid, berarti tidak ada pengatofan kepada domir. Kemudian lianna, kenapa lianna sih? Jadi katanya keliru kalau di atofkan apa? Al-masjid kepada sabili. Lianna silatal masdar wa huwa saddun, karena silahnya masdar, masdarnya apa? Saddun. Silahnya masdar, masdarnya adalah sad. Wa huwa sad. Fa innahu muta'alliq bih. Karena silahnya masdar, ya mesti berkait dengan masdar. Silahnya masdar itu yang menyempurnakan makna masdar. Dalam contoh ayat tadi, saddun mana silahnya an sabilillah. Itu. Ulangi, karena silahnya masdar itu adalah berkaitan dengan masdar. Waqad udifa 'alal masdar kufrun. Dan kat kufrun diatofkan kepada apa? Masdar saddun, ya kan? Betul enggak? Wa saddun an sabilillah wa kufrun amar marfu, diatofkan kepada saddun. Wal qa'idah, ada kaidahnya. Annahu la yu'taf 'alal masdar, tidak bahasanya tidak boleh diatofkan kepada masdar, annahu la yu'taf 'alal masdar hatta takmula ma'mulatuh, sampai masdar ini mengambil ma'mulatnya secara sempurna, boleh baru itu diatofkan. Paham? Di sini ini perlu paham sedikit. Falau udifa, seandainya diatofkan, wal masjidil haram, itu al masjidil haram, wal masjidil haram, ala sabil, kepada as-sabil, yang sabil ini adalah apa? Ma'mulnya saddun. Lakana min jumlati ma'mulati, ini saya, al masjidil haram, itu termasuk ma'mulatnya apa? Saddun, ya kan? Sebenarnya dalam i'rab, al masjidil haram, diatofkan kepada apa? Sabil, sedangkan sabil adalah ma'mulatnya apa? Saddun, berarti dia juga sama. Al-Masjidil Haram juga karena dia ma'tuf kepada ma'mulnya saddun, maka dia ikut ma'mulatnya juga, ya kan? Termasuk ma'mulatnya juga. Ya. Minjumlah nanti kita bacakan lagi. Li'annal ma'tuf ala ma'mulil masdar, karena sesuatu yang diatofkan kepada ma'mulnya masdar, tadi kalau seandainya Al-Masjidil Haram diatofkan kepada sabil. Ya, karena al-ma'tuf ala ma'mulil masdar, yang diatofkan kepada ma'mulil masdar, min jumlati ma'mulati, termasuk ma'mulnya masdar. Ada yang belum paham ya, yakin. Dibilang lagi. Wa mata kana lil masdari ma'mulat, maka kapan saja bagi masdar itu memiliki ma'mul-ma'mul, la yu'taf 'alaih, maka tidak boleh diatofkan kepada masdar tersebut sebelum dia mengambil ma'mulnya secara sempurna. Illa ba'da tamamiha, kecuali setelah sempurna dia mengambil apa? Ma'mulnya. Falamma utifa 'alaih, tatkala kita dapati kufrun diatofkan kepada apa? Saddun, kan? Alimna, maka kita tahu dari sini annahu laisa min jumlati ma'mulati, yaitu bahwasanya Al-Masjidil Haram itu tidak termasuk ma'mulnya saddun. Fa innahu ma'tufun 'alal ha, dan bahwasanya Al-Masjidil Haram diatofkan kepada bihi ha. Id laisa ma'na siwahuma. Wa qad intafa haduma fata'ayyana al-akhar. Paham enggak? Ya sudah, ngurus saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala alaihi Muhammad ibn Abdullah ibn Malik al-Andalusi fi kitabih Alfiyat ibn Malik fi bab al-fa'il. الفاعل الذي كمرفوع أتى سد منير وجهور ما الفتى وبعد فعل فاعل فإن غير فوا وإلا فضمير ستر وجرد الفعل إذا ما أوصد لثاني أو جمين كفاد شهدا وقد قال سعدا وسعد والفعل للظهير بعد المسند ويرفع الفعيل فعل أمر كمثل زيد في جواب من قرى وتاء تأنث تل المضي إذا كان لأنثى كأباطل الأضاء وإنما تلزم فعل أمر متصلين موف من دتاحر وقات بيح فسو ترك تائفي نحوي أنت القضي بيت واقفي والحلف ما فسن به اللفو درع كما زكى إلا فتاة ابن الألا والحاف قد يطي بلا فسن لما ضمير ذي المجاز في شر وقوم تاء ما جمل سوى السليم من ذاكر كتاء ما إهد اللبن والحال سفير ما الفتاة استحسنوا لأن قيس الجنس فيه بير والأصل في الفعير أن يتاصل والأصل في المفعول أن ينفصل وقد جاء به خلاف الأصل وقد يجر المفعول قبل به علي وآخر المفعول إن نفس حر أبن الفعير غير منحصر وما بإلا أو بإن من حصر أخيط وقد تسبيق إن قصد ظهر وشعناه خاف ربه عمر وشذناه زن نوره شجر ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنير خير نائلي فأول الفعل ضمن والمتصل بالآخر يسر في مضي كمصل وجله من مضاري منفاتئ كينتهي المقول فيه ينتهى وثانية تلية المطاوعة كالأول جله بلا منازع وثالث الذي بهمز الأصل كالأول جلنه كالسحلي وصر أوش من فاثلاثين وإلعنا وضم جاكب وعفحت من وإن بشكل خيف لبس يستنى فما ربا قد يرى لنحوي فما رفا بعارما لن تلف اختار وانقضى وشيء ينجري فقابل من غوفنا من واسعي حرف جار بنيابة هري. و ولا يلوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد وباتفاق قد يلوب الثاني من باب كاسا فيما التباسه أمن في باب الظن وآرى المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر وما سوى النائب مما علق بالرافي النصب له محققا إن مطمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصبه بفعل أدمرا حتما موافق لما قد أظهرا والنصب حتم إن كان السابق ما يختص بالفعل كائن وحيثما وإن كان السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا كذا إذا الفعل تالى ما لم يرد ما قبل مأمولا لما بعد وجد واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا وإن تال المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فاعطفا مخيرا فاعطفا مخيرا فاعطفا مخيرا نهو أظن ويظنني أخا زيدا وعمر أخوين في الرخاء المصدر اسم ماسي المصدر اسم ماسي والزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن بمثله أو فعل نوصف نصب وكونه أصلا لهذين تخب توكيدا أو نوعا يبين أو عادا كسرت سيرتين سيرا ذي رشد وقد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد وفرح الجزل وما لتوكيد فوحد أبدا وثن وجمع غيره وأفردا وهذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع والحتف حتف مع آت بدلا من فعله كانت لان اللذكا دولا وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا كذا مكرر وذو حشر ورد نائب فعل لاسم عين استند نائب فعل لاسم عين استند ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا نحو له علي ألف عرفا والثاني كابن أنت حقا صرفا كذاك ذو التشبيه بعد جملة كليب كان بكاء ذات أطلة إن عاملان اقتضيا في اسم عام القبول إن عاملان اقتضيا في اسم عام القبل فان الواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة واختار أكثا غيرهم ذا أسرة وعامل المهمل في ضمير ما تنازعه والتزم بل تزما كيحسنان ويسيء ابداك وقد بغى واعتديا عبداك ولا تجئ مع اول قد اهمل بمضمر لغير رفع اهلا بل حذفه زم ان يكن غير خبر واخره ان يكن هو الخبر واظهر ان يكن ضمير خبرا وأظهر إن يكن ضمير خبرا وأظهر إن يكن ضمير خبرا يطابق لغير ما يطابق المفسرا nahu azun wa yazunnani akha zaidan wa amran akhwaini fir raha. Yang tadi panjang lebar disingkat aja tah. Ya. Jadi ada khilaf terkait dengan i'rabnya wal masjidil haram, kenapa dijarkan? Kalau Zamakhsyari berpendapat bahwasanya al masjidil haram dia dijarkan karena diatasan kepada sabil wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram. Ya, kemudian yang lain tidak memperbolehkan demikian. Tapi nanti kesimpulannya untuk melihat tafsir aja yang lebih pas bagaimana. Ya, tafsir ini kasir atau yang lainnya. Kata yang lain tidak pas kalau dijadikan apa? Al-Masjidil Haram diataskan kepada sabil. Kenapa demikian? Karena an-sabilillah, sabil itu adalah ma'mulnya masdar. Dan yang namanya masdar tidak boleh dia diataskan sebelum menyempurnakan ma'mulatnya disebutin semua. Kalau tadi dikatakan bahwasanya i'rabnya Al-Masjidil Haram itu ma'tuf kepada sabil, berarti Al-Masjidil Haram termasuk ma'mulatnya saddun, karena dia diatafkan kepada ma'mulnya saddun, itu sabil. Terus bagaimana dengan pengatafan tadi wa kufrum bih, tuh sudah diatafkan, berarti harus sudah sempurna kalau sudah diatafkan itu wa kufrum bihi wa saddun an sabili wa kufrum bih, sudah diatafkan dengan kufrun. Semua kita tahu maksudnya i'rabnya kufrun ma'tuf kepada saddun, sudah diatofkan kufru kepada sadun, berarti sadun sudah menyempurnakan semua ma'mulnya sehingga tidak ada pilihan katanya kecuali ni'rab wal masjidil haram ma'tuf kepada domir yang ada pada bihi wa kufru bihi wal masjidil haram. Ya, nanti cek ya tafsirnya. Hah? Ya mungkin sedikit, makanya dicek di tafsir mananya ya. Kalau asadun an sabila kan jelas tuh. Kalau kufrum bihi, asadun an mengkufuri, kufur kepada Allah. Berarti wa kufur bil masjidil haram, ya mengkufur masjidil haram. Coba dicek makanya. Makanya dicek kalau ada seperti ini bagaimana. Ya mungkin alasannya sama saya kan lihat maknanya gitu, tapi pas. Yang lain melihat isi robnya. Ya itu sudah jalan keluarnya, ya tafsir. PR ya. Saya belum sempat. Ya, kemudian ya, ini untuk olahraga kan. Enak. Iya. Dibaca lagi tadi. Yang tadi baca cepat ya. Ya kalau mau ditulis silakan. Saya ada disebutkan di tasrih. ومما يجب أن يحمل على ذلك قوله تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام إذ ليس العطف على السبيل المخفوض بعا خلافا للزمخشري لأن صلة المصدر وهو صد فإنه متعلق به وقد عطف على المصدر كفر والقاعدة أنه لا يعطف على المصدر حتى تكمل معمولاته فلو عطف تلم قرون والمسجد الحرام فلو عطف تلم قرون والمسجد الحرام على السبيل لكان من جملة معمولاته لكان من جملة معمولات وصد صد نزله لكان من جملة معمولات صد لأن المعطوف على معمول المصدر من جملة معمولاته ومتى كان للمصدر معمولات لا يعطف عليه إلا بعد تمامها نصف لما عطف عليه إني عطف نيب الفانية كفر به فلما عطف إني كفر alaih kepada saddun alimna annahu laysa min jumlati ma'mulati, maka kita tahu bahwasanya dia al-masjidil haram tidak termasuk bagian dari ma'mulatnya. Wa annahu ma'tuf 'alal ha min bihi id laysa ma'na siwahuma, karena tidak ada pada sisi kita selain dua itu. Wa qarinta fa haduma, yang satu sudah ternafikan. Kata ayyan al-akhir, maka menjadi pasti yang lainnya. Tadi kan tidak mungkin dijadikan apa? Al-masjidil haram ma'tuf 'ala sabil, maka wajib yang lainnya, berarti kan dia ma'tufnya kepada ha berarti. Paham ini makna wa'udu khafidin la da'atin ala bamiri khafidin laziman qaju'ila wa laysa indi laziman in qadata fin nasri wal nazmi sahihi musbata. Kemudian dua bait lagi lah ya, 8 dapat 8 kan, lebih banyak daripada sebelumnya kan, lebih cepat ya. Murojaahnya juga enggak tahu. Targetnya kita lewat selesai untuk paham dengan nanti di murojaah sendiri. Sekalian barangkali murojaah nanti ketika tes. Jangan sampai kita ngebut di akhir kan enggak enak tuh, terlalu cepat. Kita waktunya paling juga tinggal 90 hari atau kurang. Kemudian wal fa'u qad tuhdafu ma'atafat wal wawu idh labsa wahyan faradat bi'atfi 'amilin muzalin qad baqi ma'muluhu daf'an li wahmin ittuqi wal fa'. Kemudian fa' qad tuhdafu, kadang dibuang fa', dihadaf fa' ma'a ma'atafat, dengan isim yang fa' ini mengatafkan dengannya, bersama isim yang fa ini mengatofkannya. Paham? Berarti ma'tufnya, ma'tuf dengan fa-nya. Kadang dibuang fa bersama ma'tufnya, gitu aja ya. Ma'tufat dari ma'tufnya. Wal wawu, ma'tuf mana wal wawu di sini? Bomir yang ada pada apa? Tuhdzaf. Wal fa qad tuhdzaf dan wa fa qad tuhdzaf. Wal wawu juga maksudnya, wal wawu. Kok boleh? Apa jawabannya sekarang? Kok boleh al wawu diatofkan kepada dhamir mustatir marfu tuhdzaf? Alasannya apa, jawabannya apa sekarang? Ada fasil borof apa? Borof ma'atofat. Nah itu, dipraktekan itu ilmunya. Wal fa dan fa kadang dibuang bersama isim yang fa ini mengatofkannya. Ya. Demikian pula wawu. Ya. Maksudnya apa? Kadang dibuang bersama matofnya. Tapi ada syaratnya. Idla labsa. Ya. Ketika tidak ada kerancuan. Ya mungkin khobarnya mahfud di situ. Idla labsa. Apa? Takdirnya, khobarnya. Idla labsa. Fi atau maujud, itu semisal itu, ya kan? Dibuang, khabarnya la nafil jinsi. Wahyan faradat, titik itu. Masa yang pertama faham ya. Jadi fa dengan ma'atufnya, wawu dengan ma'atufnya kadang dibuang kapan? Ketika tidak terjadi kerancuan, labes, samaran. Wahyan faradat dan hiya, kembali ke mana? Hah? Ya, wawu yang terdekat. Dan dia wawu infaradat bersendiri. Nah, teristimewakan. Bi'adfi amilin muzalin. Dengan ia bisa mampu mengatofkan amil yang dibuang. Muzal mahzuf. Qad baqiya ma'muluh. Yang mana masih ditetapkan ma'mulnya saja. Paham? Kenapa? Daf'an liwahmit tuqi. Liwahminit tuqi. Kenapa masih ditetapkan di situ? Ma'mulnya saja untuk menepis waham, kesalahpahaman itu. Utuqi dafa li wahmin tuqi. untuk menepis adanya waham yang ditakutkan, gitu loh. Untuk menepis kesalahpahaman yang dikhawatirkan terjadi, ditakutkan terjadinya. Paham ini? Paham ya? Enggak perlu diulang? Diulang. Wal fa'u qad tuhzafu ma'a ma'atafat. Fa kadang dibuang bersama ma'atufnya. Isim yang diatofkan dengan fa. Juga wawu juga demikian. Kadang dibuang wawu dan ma'atufnya. Kapan idhla labsa, ketika tidak ada kesamaran, ketidakjelasan, kerusakan. Wahyan faradat, dan dia wawu bersendiri dengan mengatofkan, yakni bersendiri, teristimewakan dengan bahwasanya dia wawu bisa mengatofkan amil yang mahdhuf. Ya, diatofkan amil yang mahdhuf yang masih ditetapkan ma'mulnya, hanya sebutkan ma'mulnya. Daf'an, dalam rangka menepis adanya kesalahpahaman yang ditakutkan terjadi. Daf'an maf'ul li'ajli, ya, li'ajli, li'daf'i, wahmin, utuqi. Qad tuhzaful fa ma'a ma'tufiha lid-dalalah. Kadang dibuang fa bersama ma'tufnya. Enggak usah ditanya, ma'tuf, ma'tuf ala itu sudah berulang-ulang. Ya, jangan sampai karena sebab enggak paham ma'tuf, saya enggak terjemahkan, akhirnya kabur semua. Itu istilah-istilah kayak itu harus, enggak usah ditanyakan lagi. Qad tuhzaful fa ma'a ma'tufiha lid-dalalah. Kadang dibuang fa bersama ma'tufnya karena ada dalil yang menunjukkannya, menunjukkan adanya fa dan ma'tuf yang dibuang. Wa minhu qawluhu ta'ala, di antara contohnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka siapa saja, tapi dalam terjemahannya ya disebutkan. Bagus. Faman kana minkum marida, maka siapa saja di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar. Safar artinya itu. Kemudian dia berbuka, maka fa'iddatun min ayyamin ukhra, baginya ada kewajiban untuk mengqadha di beberapa waktu yang lain. Di situ ada yang mahdhuf. Aslinya fa'aftara. Tuh. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'aftara. Kemudian dia berbuka, ya kan? Siapa yang dia dalam keadaan sakit atau sedang safar, fa'aftara. Kemudian dia berbuka, nggak kuat atau nggak mau ngambil rukhsah. Iddah itu ya Rabbi sebagai khobar. Iddatun maksudnya fa'alaihi iddatun min ayyamin ukhra, maka atasnya kewajiban pada beberapa hari-hari yang lain, yaitu khobarnya. Fahudhi fa'aftar, maka aftar dan fa ad-dakhilah alaih, yang masuk padanya dibuang. Ya. Contoh yang lain. Idrib bi'asakal hajar. Setelah itu apa? Fanfalaqa. Wa uhayna ilaihi an idrib bi'asakal al-bahar. Ya. Fanfalaqa. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Ash-shu'ara dah. Ash-shu'ara ya, betul ya? Ash-shu'ara. Ya. Yani artinya an idrib bi'asakal hajar bahar. Bahar ya. Fadurubahu gitu. Fanfalaqa. Fadorobahu fanfalaqa. Faham ini? Watusamma al-fa al-atifah ala muqaddar fasihatan. Dan fa yang mengatofkan ma'mul yang muqaddar itu disebut dengan fa fasihah. Jadi fanfalaqanya itu ya. Fanfalaqanya itu dalam contoh fa'iddatun tadi kan ya, ayat tadi fa'iddatun min ayyamin ukhor, tusamma alfa al-atifah fa'atifah, yang mengatofkan kepada yang muqaddar itu disebut fa'fasihah, sudah atau sirih. Kemudian di kenapa disebutkan fasihah? Ya sudah kita sering lewatkan ya. Innama sumiyat bidzalik li'anna tusih anil mahdhuf, karena dia menjelaskan sesuatu yang mahdhuf. Wa tusbitu, dan menetapkannya secara makna. Wa tufidu bayana sababih, dan juga memberikan faedah penjelasan sebab. Kenapa disebabkan, kenapa mereka kenapa orang-orang yang sakit atau musafir itu wajib mengqadha? Ya karena dia sebabnya apa? Berbuka, ambil rukhsah, ya kan? Kenapa lautan itu belah? Ya karena sebab ya dipukul oleh Nabi Musa dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Ah, saya mau tanya kan? Apa? Ya dari maknanya. Kan enggak langsung. Di sini kan famankana minkum maridun aw ala safarin, tau tadi pertanyaannya kan cara mengetahui dari mana katanya. Ya dari maknanya lihat. Famankana minkum maridun aw ala safarin, seandainya kita tidak menakdirkan sesuatu sama sekali di dalamnya, maka maknanya siapa yang sakit di antara kalian ataupun safar, maka wajib dia mengqadha. Padahal kadang orang yang sakit pasti mampu puasa, enggak wajib qadha. Atau safar dia pengen puasa kuat, wajib qadha. Berarti fa'aftara yang apa? Kemudian dia apa? Terbuka. Iya kan? Iya ada sebabnya. Iya. Kayak tadi juga anit drib bi asakal bahr fan falaqa. Pukullah olehmu apa? Dengan apa? Tongkatmu al-bahr. Kemudian belahlah ya, dipukul dulu tentunya kan. Fa darabahu fan falaqa. Gitu. Amin. Ya bisa juga ada yang mengatakan seperti luas sih. Jadi fafasiyah itu maksud ada yang mengatakan fafasiyah itu yang tufsih syarat yang mahdhuf. Pada jenis seperti itu, luas lah. Nah, berarti penakdirannya berbeda. Berarti kalau ada yang tadi in darabtahu fan falaqa. Iya kan? Apa? Ah itu belum tulis. Wa tusamma al-fa'u al-'atifatu ala muqaddarin fasihatan. Ini disebut dalam at-tashrih. Kemudian ada tambahannya, wa innama summiyat bidzalik, ini tambahnya dari Mughni Labib. Wa innama summiyat bidzalik li'annaha tufsih 'anil mahdhuf wa tuthbituhu wa tufidu bayana sababihi. Fa yang disebutkannya ya tadi fan falaqa, oleh karenanya in falaqa ya sebabnya tadi kan ya mubtada ya mubtada muakhar alaihinya khobar dibuang ya. Ya bisa juga dalam penakdiran si ditakdirkan yang lain khobar ya ai terminan khobar ai dan mubtada dan khobar ditakdir juga kan? Ya. Tinggal apa yang pas gitu. Ya. Jadi iddah disebutkan fa aftara fa alaihi iddah, berarti fa iddatun itu apa? Mubtada dari khabar yang mahdhuf. Asifa alaihi iddatun min ayyamin ukhra. فحذف افطر والفاء داخله عليه وكذلك الواو demikian pula wau ya kalau tadi apa fa sekarang wawu wa minhu qauluhum di antaranya ucapan mereka raqibun naqati talihan yes raqibun naqati talihan ya pengendara unta talihan keduanya kurus mahzulan tolihan itu bu'ifan lemah, jadi pengendara yang dikendari sama-sama kurus sama-sama lemah. Rokibun naqati tolihan, yakni takdirnya rokibun naqati wan naqatu gitu. Dibuang apa wawu dan apa ma'tufnya. Tapi ada dalil kan yang menunjukkan ke situ kan? Apa dalilnya coba? Khobarnya itu musanna tolihan. Ada dalilnya. Oh tadi juga ada dalil, semua ada dalilnya. Kadang dari lafadznya ya seperti ucapan ini ya, kadang dari maknanya dalilnya. Raqibun naqati talihan, jadi terjemahnya apa? pengendara unta dan untanya kedua-duanya apa? Kurus. Iya. Karena sudah melakukan perjalanan panjang. Tambahkan lagi contohnya. Subhanallah, subhanallah. Sarabila taqikumul harra. Sarabila taqikumul harra. Kalau saya wa sarabil taqikumul ba's ya. Sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum itu kan. Katanya ada yang dibuang wawu dan ma'tufnya. Sarabila taqikumul harra wal barda. Pakaian-pakaian yang bisa itu termasuk intinan penyebutan nikmat dari Allah kepada bangsa Arab dan juga kepada manusia. Sarabila taqikumul harr. Sarabil sirbal itu al-qamis, pakaian yang Allah berikan kepada kalian yang bisa menjaga kalian dari panas dan dingin juga tentunya. Iya kan? Apapun itu panas saja, dingin juga perlu enggak? Iya sama kan? Enggak disebutkan kenapa di sini, hanya al-harr saja sudah difahami. Juga karena asal yang lain. Wadalil, karena dalilnya apa gitu? Akan ada yang dibuang tadi. Wadalil alal ma'tuf bil wawu, dalil adanya ma'tuf dengan wawu adalah al-mahdhuf. Nah, saya ulangi, wadalil alal ma'tuf bil wawu al-mahdhuf. Ah, dalil yang menunjukkan ada yang ma'tuf dengan wawu yang mahdhuf adalah anna kullama yaqi al-harra yaqi al-barda. Segala pakaian, segala sesuatu yang dia bisa menjaga dari panas, ya, dia juga menjaga dari dingin. Air rumah menjaga dari panas dan dingin juga kan. Pakaian juga demikian. Ya. Kalau seorang gak berpakaian, kena panas kepanasan, kena dingin kedinginan. Tuh. Tapi dengan dia pakai pakaian kan, dari panas terjaga, dari dingin juga terjaga. Wa khussa al-har, disebutkan secara khusus al-har, taqikumul har bizikr, wa khussa al-har bizikr li'anna al-mukhatab, karena yang diajak bicara al-arab, wa biladhum harah, dan negeri mereka panas. Ya, falladhi yaqil har, maka pakaiannya bisa menjaga mereka dari panas, huwalladhi yakunu ni'mah indahum, itulah yang dirasakan sebagai nikmat yang besar di sisi mereka. Sebutkan dalam hasyah Ibnu Hamdun al-Makudi. Dan contoh yang lain adalah la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Ada enggak coba antum? Cari ada enggak? Yang dibuang wawu dan apa? Ma'tufnya la nufarriqu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wa amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Mana wawunya dan ma'tufnya? Ah. Gimana? Ya. Ya ini lihat baina. Baina itu antara dua hal kan? Hanya disebut satu hal saja, baina ahadin. Ya, jelas tuh baina Zaidin wa Amrin. Ah, jelas tuh baina Zaidin wa Amrin gitu kan. Saya duduk di antara Zaidin Amrin. Kalau jelas tuh baina Zaidin saja, berarti bisa enggak? Bisa. Ah, itu ada yang mahdhuf. La nufarriqu baina ahadin wa ahadin gitu. Ada wa ahadin. Ya. Takdirnya jelas apa? Ah, jelas. La nufarriqu baina ahadin wa ahadin min rusuli. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang rasul dengan rasul yang lain dari kalangan rasul Rasulullah. Kan baina seperti itu antara dua. Di sini enggak disebutkan satunya kan? Wa-nya satunya. Ya. La nufarriqu baina ahadin min rusuli langsung saja. Ini maksudnya apa? La nufarriqu baina ahadin wa ahadin min rusuli. Juga ucapan penyair yang sudah kita lewatkan. Idza mal ghaniyatu barazna yawma wa zajjajna al hawajiba wal uyuna. Kita lewatkan apa takdirnya? Wa zajjajna al uyuna wal uyuna ini wa kahalna al uyuna. Karena zajjajna khusus untuk hawajib, menipiskan dan memanjangkan hawajib. Adapun mata ya dicelaki. Ditambahkan lagi Qad yuhdzaful 'athif faqad. Kadang yang dibuang hanya huruf athofnya saja. Seperti ucapan Nabi kaqoulihi alaihi salatu wasalam, seperti ucapan Nabi alaihi salatu wasalam. Tasaddaq rajulun min dinarihi. Terus apa lagi? Min dirhamihi. Langsung kan? Min dinarihi, min dirhamihi, min su'i, min su'in, min burrihi, min su'i, tamrihi. Tanpa ada wawu, ya kan? Jadi tidak boleh. Tasaddaq rajulun min dinarihi. Langsung min, tanpa wawu. Ya. Dan juga hikayah Abi Uthman dari Abi Zaid, sebutkan dalam Al-Bahjah Al-Mardiyah di Suyuti. Akaltu khubzan lahman tamra. Tuh, kalau kita lagi buru-buru ya, ini bisa dibuang gitu. Akaltu khubzan lahman tamra. Ya, dalam bacaan apalagi ya, sering kita dapati. Selesai. Ah, belum ya? Wah, ini idzamal ghaniyah disebutkan juga di sini ya. Ya, lihat pada wan faradatil wawu. Paham, malah saya sudah tambahkan ya. Di sini belum dibaca. Ya, enggak apa-apalah. Wan faradatil wawu, dan wawu bersendiri min baini hurufil 'athfi, di antara huruf-huruf 'athf. Ya. Bi annaha ta'tifu 'amilan mahdhufan. Itu bahwasanya wawu bisa mengatofkan amil yang mahdhuf. Baqiya ma'mulu, dalam keadaan ma'mulnya masih tersisa. Maminhu qawluhu, diantaranya ucapan penyair, idza mal ghaniyatu barazna yawman wa zajjajna la hawajiba wal uyuna. Sudah ada sini. Fal uyun maf'ulun di fi'lin mahdhuf fa taqdir wa kahalna al uyuna, wal fi'lin mahdhuf ma'thuf ala zajjajna. Mas, nambahin lagi. Tambahkan lagi ya. Wala farqa. Apa nanti aja? Hah? Tanggung ya. Wala farqa baina kaunil ma'mul, atau nulisnya nanti aja ya. Paham aja dulu ya. Ya, tak paham aja dulu ya. Wala farqa baina kaunil ma'mul al, ya kalau cepat nulisnya boleh. Wala farqa baina kaunil ma'mul al baqi marfu'an. Ini tidak ada bedanya, apakah ma'mul yang tersisa itu marfu', yang disisakan yang dibuang amilnya itu adalah ma'mul yang marfu', seperti uskun anta wa zaujuka. Itu wa zaujuka, zaujuka itu tidak ma'tuf, bukan ma'tuf kepada dhamir yang beruskun, bukan. Nanti akan ada jawabannya. Uskun anta wa zaujuka. Di sini zaujuka ma'mul yang marfu' kan? Amilnya mana? Ma'tuf tadinya apa? Belum. Au mansuban atau mansub. Seperti tabawwa'u ad-dara wal iman. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman. Al-imana. Ini ma'mulnya. Amilnya mana? Mahdhuf. Takdirnya nanti. Tidak diatofkan dia al-iman kepada ad-dar. Alasannya nanti. Wa ka baiti syarih, dan seperti bait yang disebutkan oleh asy-syarih. Apa yang disisakan? Mansubnya kan al-uyuna. Saya nukilkan dari Al-Khubari. Au majruran atau majrur. Apanya? Ma'mulnya yang disisakan, amilnya dibuang. Contoh, makullu bayda, makullu bayda syahmah. Kalau maknya beramal amal laisa, berarti ma apa? Hijaziyah ya. Makullu bayda syahmatun. Tidak semua bayda yang putih itu syahmah, lemak. Wala sauda fahmah. Dan tidak semua yang hitam fahmah, apa arang apa? Arang bukan? Coba dicek lagi, anak belum. Fahma, arang ya. Di sini fahma itu tidak diatofkan. Kepada apa? Sauda tidak diatofkan kepada bayubo. Fahma juga pada syahma bukan? Nanti. Fal ma'tuf fi kulli dhalik. Maka yang diatofkan pada semua contoh ini adalah al-amil al-mahduf. Amil yang mahduf. Bukan yang disebutkan pada contoh tadi, bukan zaujuka yang ma'tuf itu, bukan kepada uskun atau dhamir yang pada uskun, bukan al-iman yang diatofkan kepada ad-dar, bukan sauda fahma diatofkan kepada yang sebelumnya, bukan. Jadi yang ma'tufnya itu amilnya mahdhuf. Pada contoh yang pertama, uskun anta wa zawjuk, amilnya, takdirnya adalah liyaskun zawjuk. Uskun anta wa liyaskun zawjuk. Nah, liyaskun ini ma'tuf kepada uskun, jumlah ala jumlah. Kemudian iman tadi apa? Alifu al-imana. Ini ahabu, mencintai keimanan. Alifu al-imana. Jadi, waladzina tabawa'u dara wal-imana, alifu al-imana. Ini mencintai keimanan, memilih keimanan. Bukan al-iman diatafkan kepada apa? Ad-dar, tapi alifu, fi'il ini, ambil. Diatafkan kepada tabawa, jumlah ala jumlah. Kemudian dalam ucapan tadi, ma kullu bayba syahmah wala sauda fahmah. Yani wala kull, ada kulnya. Iya. Wala kullu gitu loh. Sauda fahmah, ada kulnya. Jadi kull. Paham enggak? Ha. Wa qawluhu, kemudian ucapannya an-nazim daf'an, jadi kan daf'an liwahmi tuqi, liwahmi tuqi. Ya, daf'an liwahmi tuqi, daf'an itu kita bacakan penjelasannya. Ta'lilun li mahdhuf. Ta'lilun li mahdhuf. Alasan bagi yang mahdhuf. Ai, ada penjelasannya di sini, ta'lilun li mahdhuf, yakni wa innama lam yuj'al al-ma'tuf huwa al-ma'mul al-madhkur. Nah, ini maknanya. Jadi ta'lil li mahdhuf maksudnya ai, yakni innama lam yuj'al al-ma'tuf huwa al-ma'mul al-madhkur, hanyalah ma'tufnya tidak dijadikan ma'mul yang disebutkan, ataupun ma'mul yang disebutkan tidak dijadikan sebagai ma'tufnya. Tujuannya apa? Li ajli daf'il waham, untuk menepis waham. Yang maksud dengan waham di sini al-mahdhur, sesuatu yang dilarang. Ya. Min, nah, dari tasalluti fi'lil amri 'ala adh-dhahir fil awwali. Tasalluti fi'lil amri 'ala adh-dhahir fil awwali. Menimpakan fi'il amr kepada isim dhahir. Boleh enggak fi'il amr ditimpakan kepada isim dhahir? Enggak boleh. Dhamir-dhamir, idrib, idriba, idribu, isim dhamir, boleh enggak? Enggak boleh. Tapi kalau seandainya antum jadikan zaujuk, itu ma'atuf kepada apa? Dhamir yang pada uskun, berarti antum telah menimpakan fil amr uskun kepada isim dhamir zaujuk. Maka itu enggak boleh. Maka taksinya tadi apa? Liyaskun. Nah itu mahdurnya. Min tasalluti fil amr ala dhahir fil awal, pada contoh yang pertama. Uskun anta wa zaujuk. Wa kaunul iman, kemudian yang di mahdhur berikutnya, wa kaunul iman mutabawwa. Seandainya antum atofkan iman kepada ad-dar, berarti wa kaunul iman mutabawwa. Iman itu sebagai sesuatu yang mutabawwa, yakni maskunan, ditinggali. Bukan kan? Walladzina tabawwa'u ad-dar, yang tinggali ad-dar, rumah. Mereka yang mempersiapkan rumah. Wa kaunul iman mutabawwa ay maskunan, mutabawwa'an ay maskunan. Fisa ini pada contohnya kedua. Ini juga mahdurnya demikian. Kalau andainya antum ataupun iman kepada ad-dar, mahdurnya bahwasanya al-iman itu sesuatu yang didiami, ditinggali, kayak rumah. Karena tabawwa adalah fi'il yang butuh kepada ma'mul yang hissi kan. Al-iman ma'nawi. Wa innama yutabawwa'al manzil, hanyalah yang ditinggali ya manzil gitu. Kemudian yang terakhir, berarti contoh yang ketiga ya, kenapa itu juga ada mahdur. Wal'afu ala ma'mulai, waktunya sudah habis ini, sudahlah. Ya dibaca aja ya, penjelasan nanti. Wal'afu ala ma'mulai amilaini, mukhtalifaini fithalif. Wal'afu ala ma'mulaini amilaini mukhtalifaini, saya ulang ya. Wal'afu ala ma'mulai amilaini mukhtalifaini fithalif. Titik al-amilani ma wa kullun, ma wa kull, wal ma'mulani bayda wa shahma. Sudah selesai. Al-ataf ala ma'mulai amilaini mukhtalifaini fi tsalits al-amilani ma, al-amilani titik dua ma wa kull, wal ma'mulani titik dua bayda wa shahma. Insyaallah kalau ini saya jelaskan sama berikutnya. Sehabis. Subhanallah. Alhamdulillah. Shalallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.